Bagaimana tanggapannya jika ada orang yang mengatakan bahwa bukan ilmu tasawuf yang salah, namun yang salah adalah mereka yang belajar tasawuf tanpa pembimbing atau mursyid? Nah, ini tidak mengerti tasawuf. Ya. Dan ini dari orang yang menggampangkan tasawuf. Asalnya tasawuf ini ajaran sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, dia di luar apa namanya jalannya Nabi dan para sahabat, keluar dari Al-Qurunul Mufaddalah, tiga generasi terbaik. Iya. Maka bentuk pelanggaran syariat itu jelas ada. Ya. Kalau ada yang masuk di dalamnya pasti keliru di dalam hal tersebut. Jadi jangan dikatakan tasawufnya tidak ada yang keliru. Yang keliru itu adalah pembimbing dan mursyidnya. Asalnya dia tidak berada di atas sunnah, bagaimana bisa benar di dalam hal tersebut? Nah, ini karena orang yang berucap ini dia juga memang ada pemikiran tasawuf, maka makanya ucapannya seperti itu. Ya, dia tidak bisa menyalahkan hal-hal yang dia berada di dalamnya. Ya, baik. Dan kita sudah terangkan ya bahwa tasawuf itu bertingkat-tingkat. Dan ada jenis tasawuf dinisbatkan kepada sebagian as-salaf. Itu sebenarnya bukan tasawuf dalam istilah agama. Mereka aja yang menamakan seperti itu. Iya. Itu dianggap dari bentuk ibadah, pendalaman di dalam ibadah. Ada di dalam syariat kadang. Tapi sebagian orang menamakannya tasawuf. Ya, itu kan penamaan orang yang menamakan. Hakikat kita tidak berbicara masalah penamaan. Yang kita lihat adalah hakikat dari yang dinamakan. Itu yang menjadi ukuran. Iya. Karena penamaan itu tidak mengganti hakikat. Penamaan tidak akan mengganti makna dan hakikatnya.